Bele bele de ta le nyo me mang kan pu tu mon chi chu ba ta mi ta la en nya si bayangan bere u reung bele bele de ta le nyo me mang kan pu tu mon chi chu ba ta mi ta la en nya si bayangan bere u reung ku tau kau setia hai de hoyang lon ja sa be ta tem len hanya lon pandang ya mata le apalah daya kana yang te lebih gede jamita lain han mungkin cinta lon gandeng gandeng gede han pa kuno han sep lebih gede jamita lain han mungkin cinta lon gandeng gandeng gede han pa kuno han sep gede han pa kuno han sep gede han pa kuno han sep Olon pike pike, ade memang dari terasa berat hati untuk ku cintai. Beta mole hai de, bela patah hati. Ramai pemuda lain yang ingin memiliki. Ku harap ade mengerti kalon tulah cinta dinda. Takut patah yang lain hati yang lebih awai lon miliki lebih gede jamita lain han mungkin cinta lon gandeng gandeng gede han pa keno han sip gede han pa keno han sip gede han pa keno han sip Olon pike pike, ade memang dari terasa berat hati untuk ku cintai. Beta mole hai de, bela patah hati. Ramai pemuda lain yang ingin memiliki. Ku harap ade mengerti kalon tulah cinta dinda. Takut patah yang lain hati yang lebih awai lon miliki lebih gede jamita lain han mungkin cinta lon gandeng gandeng gede han pa keno han sip lebih gede jamita lain han mungkin cinta lon gandeng gandeng gede han pa keno han sip lebih gede jamita lain han mungkin cinta lon gandeng gandeng gede han pa keno han sip gede han pa keno han sip gede han pa keno han sip.